sampai pada poin yang ke-7, yaitu hukum memegang mushaf bagi wanita yang barakallahu fikum haid dan nifas. Maka sudah kita jelaskan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, dan telah kita sebutkan yang rajih, yaitu pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa tidak mengapa. Adapun hadis yang menyebutkan tentang larangan memegang mushaf didhaifkan oleh para ulama barakallahu fikum. Namun al-ahwat kalau seandainya untuk kehati-hatian, kalau seandainya memungkinkan bagi dia untuk memegang atau memegangnya dengan adanya pembatas dengan sapu tangan atau sarung tangan, fadzalika afdol, maka yang seperti ini lebih utama. Kemudian yang ke-8, dukhulul masjid wal labsu fihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la uhillul masjida li junubin wala haidin. Yang ke-8, dilarang atau diharamkan untuk wanita yang haid untuk memasuki masjid barakallahu fikum atau berdiam di dalamnya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la uhillul masjida li junubin wala haid, saya mengharamkan masjid barakallahu fikum, tidak menghalalkan masjid bagi seseorang yang junub wala haid, dan juga bagi seseorang yang sedang haid. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu. Dalam kasus ini beliau tidak perlu keluar dari masjid. Cukup mendekatkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faturajiluhu wa hiya haidun. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut beliau dalam keadaan Aisyah dalam keadaan haid. Wa huwa hina idzin mujawirun fil masjid. Yang mana ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam rumah beliau berdekatan dengan masjid, yaitu satu dinding dengan masjid. Wa kadza yuhramu 'alaiha al-murur fil masjid in khafa talwisuhu. Begitu pula diharamkan baginya untuk berjalan atau lewat di masjid bagi wanita yang haid dan nifas, berjalan atau lewat di masjid in khafa talwisahu, kalau seandainya dia khawatir dan takut mengotori masjid dengan darah tersebut. Fa in aminat talwisahu lam yuhram. Kalau seandainya barakallahu fikum dia merasa aman untuk tidak mengkotorinya, lam yuhram, maka tidak diharamkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan pada kajian-kajian sebelumnya bahwa hukum dalam permasalahan ini, yaitu boleh bagi seorang wanita yang haid dan nifas untuk masuk masjid kalau seandainya dia berwudu sebelumnya. Kalau seandainya dia berwudu sebelumnya dan dia merasa aman untuk tidak mengkotori masjid dengan darah tersebut. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka dahulu tidur di dalam masjid, kemudian mereka ihtilam, junub, mimpi, junub, barakallahu fikum. Maka mereka keluar dan berwudu dan melanjutkan tidurnya di dalam masjid. Dan tidak menghalangi mereka untuk tidur di dalam masjid dalam keadaan demikian, selama mereka berwudu sebelumnya. Begitu pula bagi wanita-wanita yang haid dan nifas, maka tidak mengapa bagi mereka untuk masuk masjid, barakallahu fikum, selama dia berwudu sebelumnya dan barakallahu fikum dia merasa aman untuk tidak mengkotori masjid, barakallahu fikum. Al-mas'alatul khamisah, ma yujibuhu al-haydu. Pembahasan yang kelima, hal-hal yang diharuskan dikarenakan haid. Hal-hal yang diharuskan dikarenakan haid. Yang pertama, al-awwal yujibu al-ghusla atau al-ghusla, diwajibkan untuk mandi. Diwajibkan untuk mandi, yaitu setelah habisnya masa haidnya atau masa nifasnya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'is salata qadral ayyamil qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha thumma ghtasili wa salli. Tinggalkanlah salat sekitar beberapa hari engkau haid padanya, kemudian setelah itu, setelah engkau menjalani beberapa hari yang biasa kamu haid pada hari-hari tersebut, kemudian setelah itu mandilah dan laksanakanlah sholat. Nah, maka dari itu diwajibkan bagi wanita yang haid atau sehabis dia haid untuk mandi. Sehingga di sini barakallahu fikum, al-haid hukumnya sama dengan hukmu al-junub. Kemudian yang kedua, al-bulugh, sebagai tanda bahwa wanita yang haid itu sudah baligh. Baligh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang sudah haid kecuali bi khimar, kecuali dia menggunakan jilbab, khimar, penutup kepala. Nah, disebut dengan khimar. Faqad aujaba 'alaiha as-sutra bihusulil haid. Maka di dalam hadis ini Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan bagi wanita yang haid untuk menggunakan sutra. Untuk menggunakan sitar, untuk menggunakan penutup tubuh, barakallahu fikum, hijab, yaitu jilbab, bihusulil haid, dikarenakan dia sudah mendapati haid, yaitu pada lafaz la yaqbalullahu salata haidin. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan bagi dia untuk menggunakan sitar, untuk menggunakan barakallahu fikum jilbab, penutup kepala, barakallahu fikum, yang syar'i tentunya. Kemudian dijadikan kaitan hukumnya dalam hal ini, yaitu ketika dia sudah merasakan haid, sudah mendapati haid. Fadalla ala anna at-taklif hasala bihi, sehingga menunjukkan at-taklif di sini, at-taklif, pengwajiban syariat, sehingga di dalam hadis ini menunjukkan bahwa pengwajiban, kewajiban syariat berlaku bagi seorang wanita itu disebabkan dengan datangnya haid. Disebabkan dengan datangnya haid. Wa inna ma yahsulu dzalika bil bulugh. Dan tentunya barakallahu fikum at-taklif tersebut pengwajiban. Seorang wanita menjadi mukallaf itu barakallahu fikum haruslah setelah dia bulugh. Haruslah setelah dia baligh. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bagi kita semua bahwa datangnya haid tersebut sebagai tanda bahwa seorang wanita itu sudah baligh. Maka berlaku bagi dia kewajiban-kewajiban yang diwajibkan bagi setiap manusia. Nah, mulai dari sholatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, al-i'tidadu bihi. Sebagai penghitung waktu masa iddah. Sebagai penghitung waktu masa iddah. Nah, wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah dengan menghitung, barakallahu fikum, hitungannya adalah dengan haid, dengan masa haid. Fatan qadi al-iddatu fi haqqi al-mutallaqah wa nahwiha bil haid liman kanat tahidu. Maka berakhir masa iddah pada hak seorang wanita yang dicerai wa nahwiha atau yang barakallahu fikum yang semisal dengannya, yaitu yang ditinggal mati oleh suaminya dengan haid. Berakhirnya masa iddah tersebut dengan hitungan haid. Liman kanat tahidu, bagi wanita yang mendapati haid. Bagi wanita yang mendapati haid, barakallahu fikum, yang masih merasakan dan mendapati haid, hitungan iddahnya adalah dengan barakallahu fikum melihat pada haidnya dia. Diqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Para istri yang dicerai, dia menunggu, yatarabbasnya, menunggu masa iddahnya selama thalathata quru, selama 3 quru. Apa itu quru? Thalathata quru maksudnya adalah yakni thalatha hiyad, yaitu 3 kali haid. 3 kali haid. Barakallahu fikum. Maka sebelum dia mendapati 3 kali haid, maka diharamkan dan tidak boleh bagi dia untuk menikah. Yang keempat, al-hukmu bi bara'ati rahim fil i'tidadi bil haid. Al-hukmu bi bara'ati rahim fil i'tidadi bil haid. Sebagai hukum atau sebagai patokan tentang bersihnya rahim seorang wanita yang menjalani masa iddah dengan hitungan haid. Nah, dengan hitungan haid, barakallahu fikum. Maksudnya wanita yang dicerai atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, barakallahu fikum, kita menghukumi bahwa rahimnya itu kosong dan bersih, yaitu dengan haid, dengan melihat haidnya, barakallahu fikum. Tanbih. Hal penting, perhatian yang perlu diperhatikan. Idza tahurat al-haidu awin nufasa'u qabla ghurubisy syamsi. Apabila seorang wanita yang haid dan nifas, dia suci dari haid dan nifasnya sebelum terbenamnya matahari. Di sini berarti masih waktu sholat asar. Lazimaha an tusalliya adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yaumi. maka diharuskan bagi dia untuk sholat zuhur dan asar pada hari itu. Nah, apabila dia suci sebelum barakallahu fikum terbenamnya matahari, yaitu dia suci pada waktu asar, sudah lewat waktu zuhur. Nah, dan dia suci sebelum masuk waktu maghrib, yaitu masih pada waktu asar. Nah, maka diharuskan bagi dia untuk sholat zuhur dan asar min hadzal yaum, pada hari itu, pada hari itu. Nah, dia diwajibkan untuk sholat zuhur dan asar, walaupun waktu sholat zuhur sudah lewat. Wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajri lazimaha an tusalliya al-maghriba wal isya'a min hadhihi al-lailah. Dan barang siapa yang suci dari keduanya, yaitu dari haid dan nifas, dari kalangan wanita, sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk waktu subuh, dia suci pada waktu isya, dia suci pada waktu isya, telah lewat waktu maghrib, sebelum masuk waktu fajar, maka diharuskan bagi dia untuk sholat maghrib dan isya 6 pada malam itu, atau dari malam itu. Nah, walaupun waktu maghrib sudah lewat, dia suci pada waktu sholat isya, barakallahu fikum, maka diharuskan bagi dia untuk memulai sholatnya dari sholat maghrib 6 dan isya, barakallahu fikum. Lianna waqta shalah ats-tsaniyah waqtun lil ula fi halil udzur. Karena waktu salat yang kedua merupakan waktu bagi salat yang pertama. Karena waktu salat yang kedua merupakan waktu bagi salat yang pertama dalam keadaan udzur. Dalam keadaan udzur, dalam keadaan dia memiliki halangan. Nah, barakallahu fikum, dan hal ini juga berlaku bagi al-musafir. Wabihi qala al-jumhur, dan inilah yang dikatakan oleh mayoritas para ulama, diantaranya Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Apa maksud? Karena waktu sholat yang kedua merupakan waktu bagi sholat yang pertama. Karena di dalam Al-Quran sholat lima waktu itu dibagi tiga oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktunya. Di dalam Al-Quran sholat lima waktu dalam sehari semalam itu dibagi menjadi tiga waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil layli wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil layl. Tegakkanlah sholat 6 barakallahu fikum lidulu kisyams, ketika matahari 6 tergelincir, yaitu mulai dari waktu zuhur, ila ghasakil lail, sampai waktu malam. Barakallahu fikum lidulu kisyamsi, barakallahu fikum, mulai dari tergelincirnya matahari 6 sampai dengan terbenamnya matahari, ini waktu yang pertama. Waktu yang pertama, dan waktu yang pertama ini dibagi menjadi dua. Nah, yaitu waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar. Nah, sehingga di sini waktu sholat yang kedua, di sini contohnya, dalam contohnya adalah yaitu sholat asar. Waqta li'anna waqta sholati tsaniyah, dikarenakan waktu sholat yang kedua, yaitu waktu sholat asar, itu adalah waktu bagi sholat yang pertama, yaitu bagi sholat zuhur, fi halil uzur, dalam keadaan seseorang memiliki uzur. Nah, sehingga di antara uzurnya adalah al-musafir. Nah, dan dia boleh bagi musafir untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar pada waktu ini, terserah. Nah, mulai boleh bagi dia untuk menjamak takdim atau menjamak takhir. Boleh dia melaksanakan sholat zuhur dan asar, barakallahu fikum, pada waktu sholat zuhur atau waktu sholat asar. Karena waktu sholat asar itu merupakan waktu bagi sholat zuhur dalam keadaan apa? Uzur. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula waktu malam, mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. 6. Ini adalah waktu yang kedua. Dan waktu yang kedua ini dibagi menjadi dua, yaitu waktu sholat maghrib dan waktu untuk sholat isya. Nah, waktu sholat yang kedua yaitu sholat isya merupakan waktu bagi sholat yang pertama yaitu maghrib bagi seseorang dalam keadaan uzur. Nah, wa Qur'an al-fajr, dan ketika fajar, ini waktu yang ketiga, yaitu di dalam surat Al-Isra. Barakallahu fikum. Ini adalah pendapat yang dinyatakan oleh mayoritas para ulama, yaitu Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Barakallahu fikum. Al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam. Aqallun nifasi wa aktsaruhu. Masa paling sedikit nifas dan masa yang paling banyak. Berapa hari paling sedikit nifas itu terjadi dan berapa hari nifas itu paling banyak. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasan yang tidak lepas dari kalangan para ummahat. Mereka sering menghadapi hal-hal demikian sehingga kadang membuat ragu. Barakallahu fikum. Sehingga di ma'ruf di kalangan para ulama itu, pada di tengah-tengah ummahat itu mereka berijtihad. Nah, karena masing-masing dari mereka memiliki keadaan yang berbeda-beda, tidak sama. Barakallahu fikum. Dan kadang juga mereka itu tidak, barakallahu fikum, tidak bisa membedakan keadaan-keadaan mereka sendiri. Nah, ini apakah yang keluar? Barakallahu fikum. Apakah dia masih dalam masa haid atau mustahid? Mereka tidak sadar dan tidak paham. Sehingga barakallahu fikum, banyak di antara mereka berijtihad. Maka oleh karena itu, penting bagi mereka untuk berilmu dalam hal ini, karena ini terkait dengan ibadah-ibadah yang diharuskan bagi mereka. Dikatakan di sini la hadda li aqallin nifas. Tidak ada batasan tentang sedikitnya waktu nifas. Nah, li'annahu lam yarid fihi tahdidun. Karena tidak ada nas yang datang dalam hal ini pembatasannya. Karena tidak ada pembatasan dalil yang menyebutkan tentang pembatasan masa paling sedikitnya dari nifas tersebut. Faraja'a fihi ilal wujud. Maka dalam hal ini dikembalikan kepada keberadaan. Keberadaan apa? Yaitu keberadaan ad-dam, keberadaan darah. Nah, apakah masih keluar atau tidak? Nah, jadi hitungannya bukan, nah, barakallahu fikum, tidak ada batasan paling sedikitnya. Nah, barakallahu fikum, apabila darah itu sudah berhenti sebelum 40 hari, maka masa nifasnya sudah berakhir. Waqad wujida qalilan aw katsiran. Dan kadang didapati 6 darah tersebut keluar sedikit atau dan kadang banyak. 6. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Wa aktsaruhu 40 yawman. Dan paling banyaknya adalah 40 hari, ini salah satu pendapat. Ini salah satu pendapat. Naam, salah satu pendapat. Wa aktsaruhu 40 yawman. Naam. Wa aktsaruhu 40 yawman. Paling banyaknya adalah 40 hari. Barakallahu fikum. Qala Tirmizi. Berkata Imam At-Tirmizi rahimahullah. Ajma' ahlul ilmi min ashabin nabi wa man ba'dahum ala anna an-nufasa tada'u as-salata 40 yawman illa antara at-tuhra qabla dzalik. Berkata Imam At-Tirmidzi bahwasanya para nufasa, para wanita yang nifas, berajma ahlul ilmi, para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan setelah mereka, ahlul ilmi dari sahabat Nabi dan setelah mereka, mereka sepakat bahwa wanita-wanita yang nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari. Selama 40 hari. Kecuali kalau dia mendapati suci sebelum itu. Kecuali kalau dia mendapati suci sebelum itu. Sebelum masa 10 hari, 6. Barakallahu fikum. Dia mendapati suci sebelum itu. Fataghtasilu, fataghtasilu wa tusalli. Maka hendaklah dia mandi dan sholat. Maka hendaklah dia mandi dan sholat. Barakallahu fikum. Maka hendaklah dia mandi dan sholat setelah 40 hari. Wali hadithi Ummi Salamah. Berdasarkan hadith Ummu Salamah. Kanatin nufasa u'ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu 40 yawman. Para nufasa, wanita-wanita yang nifas pada zaman Nabi, hadis Ummu Salamah, mereka duduk diam selama 40 hari. Maksud duduk diam adalah la yusalli wa la tasum. Tidak salat dan tidak puasa selama 40 hari. Barakallahu fikum. Ini salah satu pendapat. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan juga di sini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah bahwa hal ini merupakan kesepakatan para sahabat Naam dan ulama setelah mereka, yaitu masa nifas selama 40 hari. Naam. Itu masa paling banyak, waktu paling banyak. Kecuali kalau dia mendapati barakallahu fikum dia suci sebelumnya. Namun barakallahu fikum, ada di kalangan para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik, dan juga pendapat ini dinisbatkan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa masa paling banyaknya adalah 60 hari. Masa paling banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Karena tidak ada. Lalu bagaimana dengan hadith Ummu Salamah? Lalu bagaimana dengan hadith Ummu Salamah ini yang disebutkan di dalam kitab? Mereka mengatakan bahwa 40 hari ini adalah masa mayoritas yang terjadi di kalangan wanita. Masa mayoritas yang terjadi di kalangan wanita. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa illa, maka di sini kata mereka yaitu dikembalikan dengan keberadaan darah. Dikembalikan dengan keberadaan darah. Barakallahu fikum. Dikembalikan dengan keberadaan darah. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Malik dan dinisbatkan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, yaitu masanya adalah 60 hari paling banyak. 60 hari, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memiliki sebuah wajhun nazar. Barakallahu fikum, bukti tentang benarnya pendapat yang mengatakan, yang didukung oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Malik rahimahullah. Andai kata misalnya anaknya itu lahir jam 1 siang misalnya, jam 1 siang. Andai kata 40 hari setelah itu pas waktu jam siang, jam 1 siang pas anak itu lahir. Anak itu lahir jam 1 pas tepat. 40 hari setelah itu barakallahu fikum, 6 pas waktu jam 1 siang darah masih mengalir misalnya. Nah, darah masih mengalir. Apakah hanya dengan perbedaan 1 detik dan 1 menit nam keadaannya sudah berubah? Barakallahu fikum. Tentunya secara logika tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin yang demikian. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ibnu Saleh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa hal itu dikembalikan pada keberadaan darah. Naam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan mereka menilai hadis dari Ummu Salamah yang mana hadis ini adalah barakallahu fikum ma'ruf di kalangan para ulama, walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkannya, yaitu ini masa mayoritasnya al-ghalib alal aghlabiyah. Nah, mayoritasnya para wanita itu nifas paling banyak itu 40 hari. 40 hari paling banyak. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lebih tapi sedikit sekali. Ada yang lebih tapi sedikit sekali. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu sabi'ah. Pembahasan yang ke-7. Tanfi damil mustahadhah, tentang darah istihadhah. Tentang darah al-mustahadhah. Al-istihadhah. Apa itu al-istihadhah? Sailanu ad-dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif. Nah, mengalirnya atau keluarnya darah bukan pada waktunya, bukan pada waktu dia haid. Nah, bukan pada waktu biasanya dia haid. Nah, seorang wanita itu paham barakallahu fikum waktu-waktu, nah, tanggal berapa dia biasanya haid dalam sebulan, apakah maju atau mundur. Barakallahu fikum. Darah mengalir bukan pada waktu biasanya dia haid, ala sabilin nazif, yang mana darah tersebut keluarnya lebih banyak, yang mana darah tersebut keluarnya lebih banyak biasanya. Min irkin yusamma al-azil. Darah tersebut dikeluarkan dikarenakan irk. Darah tersebut keluar dikarenakan adanya urat yang pecah, yusamma al-azil, atau luka pada rahim. 6. Urat yang putus atau pecah pada rahim, yang mana urat ini disebut dengan al-azil. Wadamul istihadatu, wadamul istihadati yukhalifu damal haid fi ahkamihi wa fi sifatihi. Darah istihadhah itu berbeda dengan darah haid pada hukum-hukumnya dan juga pada sifat-sifat darahnya. Nah, mulai dari warnanya, aromanya, dan kekentalannya. Wa huwa irkun yanfajiru fir rahim. Darah mustahadhah itu dikarenakan irk, adanya urat yang pecah di rahim. Sawa'un kana fi awqatil haid aw fi ghairiha. Bisa jadi darah istihadhah ini keluar pada waktu-waktu haid dan bukan pada waktu haid. Nah, jadi enggak ada ketentuan waktu. Barakallahu fikum. Enggak ada ketentuan waktu. Karena sebabnya bukan sebab alami, beda dengan haid itu sebabnya adalah sebab alami. Adapun barakallahu fikum, damul istihadhah ini disebabkan dengan adanya urat yang pecah, naam, pada rahim sehingga mengalirkan darah. Wa huwa la yamna'u shalah wala siyam wala wat. Dan darah istihadhah ini tidak menghalangi seseorang wanita untuk melaksanakan salat, siam, dan berhubungan. Li'annaha fi hukmi tahirat. Dikarenakan mustahid, wanita yang keluar darah istihadahnya dihukumi dengan wanita yang suci. 6. Wadaliluhu hadithu Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya adalah hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh qalat, ya Rasulullah inni ustahabu fala athur afa ada'u salata. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapati darah istihadah, fala athur, sehingga saya tidak suci, apakah saya meninggalkan salat? Kata beliau, faqala la, tidak. Inna dzalika irkun wa laysa bil haidah. Yang demikian itu adalah dikarenakan urat. Wa laysa bil haidah, bukan dikarenakan haid. Bukan dikarenakan haidah. Fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Maka apabila kalau yang datang itu adalah haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza adbarat faghsili anki ad-dama wa salli. Namun apabila sudah berakhir, maka basuhlah darah tersebut. Faghsili dan mandilah, basuhlah darah tersebut, maksudnya mandi, dan tegakkanlah salat. Barakallahu fikum. Jadi dalam darah istihadah ini, barakallahu fikum, tidak menghalangi baginya untuk salat, siam dan berhubungan. Fayajibu 'alaiha an taghtasila 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah. Maka diwajibkan bagi dia untuk mandi ketika berakhirnya masa haidnya yang mu'tabarah, yang biasa dia hadapi. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa al-istihadhah itu keluarnya tidak tentu waktunya. Kadang bertepatan dengan barakallahu fikum masa-masa dia haid. Maka andai kata dia darah tersebut bertepatan dengan masa-masa dia haid, maka dia mandi ketika dia telah menyelesaikan hari-hari yang dia biasa haid pada hari-hari tersebut. Misalnya dalam bulan, dalam satu bulan, barakallahu fikum, dia manju 2 hari. Misalnya datangnya haid tersebut dia maju dalam 2 hari, setiap bulan dia maju 2 hari, dan biasanya dia mendapati darah tersebut selama 5 hari atau 6 hari. Nah, maka apabila bertepatan haid tersebut dengan keluarnya darah istihadah, maka dia mandi barakallahu fikum setelah masa 6 hari yang dia biasa duduk haid barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, setelah dia mandi, dia membasuh darah tersebut, dan dia mandi, dan setelah itu diwajibkan bagi dia untuk sholat, siam, dan diperbolehkan bagi dia untuk melakukan hubungan. Wa indal istihadah taghsilu farjaha. Dan ketika darah yang keluar itu adalah istihadah, maka dicukupi dengan membasuh kemaluannya. Barakallahu fikum. Ila huna, kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah.